الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. Kita lanjutkan penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Asalihu yang ketiga kata beliau, nuzulul Qur'ani ibtidaiyun wa sababiyun. Setelah kita tahu bahwasanya awal mula yang turun adalah lima ayat pertama dalam surat Al-Alaq, kemudian ada fatrah beberapa lama tidak turun, kemudian turun awal surat Al-Mudathir yang kata para ulama kita nubi'a sallallahu alaihi wasallam dengan ikra'i dengan beberapa ayat dan surat Al-Alaq wa ursila bil mudathir, dan diangkat menjadi rasul dengan beberapa ayat dalam surat Al-Mudathir. Sekarang beliau turun jelaskan bahasanya turunnya Quran ada dua, ada yang ibtidai jadi tanpa ada sebab, ada yang sababi. Qala rahimahullahu ta'ala yanqasimu nuzulul Qur'ani ila qismain. Terbagi turunnya Qur'an itu kepada dua bagian. Al-qismul awwalu ibtida'iyun. Wa huwa ma lam yataqaddam nuzuluhu. Saya ulangi. وَهُوَ مَا لَمْ يَتَقَدَّمْ نُزُولَهُ سَبَبٌ يَقْتَضِيهِ. وَهُوَ مَا لَمْ يَتَقَدَّمْ نُزُولَهُ سَبَبٌ يَقْتَضِيهِ. Jadi tidak ada yang mendahului turunnya itu sebab yang menghendakinya. Tidak ada sebab nuzulnya. Wa huwa ghalibu ayat Al-Quran. Dan ini adalah mayoritas kebanyakan ayat-ayat Al-Quran. Ibtidaiyun. Tidak ada sebab khusus. Iya. Sebagai sebab nuzulnya. Wa minhu qawlu ta'ala, di antara firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minhum man ahadallah. Di antara mereka ada yang berjanji, bernadar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lain atana min fadlihi. Apabila datang kepada kami dari karunianya. Lana saddaqanna. Sungguh kami akan bersadaqah. وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, dan sungguh-sungguh kami akan menjadi termasuk orang-orang saleh. Ini namanya nazar. Nazar. Nazar ada dua. Nazar mutlak dan nazar muqayyad. Nazar mutlak, seorang berkata, lillahi alayya nazarun an usalli rakatain atau an atasaddaqa. Ya, bagi Allah atasku nazar untuk aku salat dua rakaat atau bersedekah atau imalan ibadah lainnya tanpa dikaid tanpa dikaitkan dengan perkara tertentu. Ini nazar mutlak. Lillahi alaiya nazar an usalliya atau an a'tamir atau an hujja atau yang lain. Yang kedua adalah muqayyad. Muqayyad dengan kaid tertentu. Ya. Misalnya in syafallahu maridhi padillah yang alaiya nadharun an atasaddaq bikada. In syafallahu maridhi, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan orang sakit dari keluargaku, atau Allah sembuhkan penyakitku, misalnya, maka lillahi alayya nadhar an atasaddaq bikada, bagi Allah kan ada nazar atasku untuk sedekah ini, sudah sebutkan. Ya, dikaitkan dengan penyakitnya. Ini muqayyad. Sebut dalam ayat ini, lain atana min fadlihi. Allah berikan kepada kami karunia-Nya. Tara saddaqanna wa lanakunanna min salihin. Ini nazar. Dan nazar muqayyad yang dikaitkan tertentu itu akad biwujub wafai. Ya, nazar muqayyad itu lebih-lebih ditekankan kewajiban menunaikan nazar tersebut. Dia kaitkan dengan hal tertentu. Qala wa minhum man ahada Allah. Di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah, dia bernazar. Lain atana min fadlihi lana saddaqanna wa lanakunanna minas salihin al ayati, yani akmilil ayat, ikrail ayat, lanjutannya. Ya. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka karunia-Nya, bakhilu bihi, ternyata mereka bakhil. Tidak mau bersedekah. Ingkar. Tidak menunaikan nazar mereka. Tidak menunaikan perjanjian mereka. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, bahkan mereka berpaling. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tentang akibatnya, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhrafullah ma wa'aduh. Maka Allah pun timpakan kenifakan kepada mereka, ya, dengan sebab buatan mereka. Allah timpakan kenifakan di hati-hati mereka, ya, karena sebab mereka mengingkari apa yang mereka janjikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syahid dari ayat. Sehingga kata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala, fa innaha nazalat ibtida'an bi bayani hali ba'dil munafiqin. Maka ayat ini turun ibtida'an. Ya, tidak ada sebab langsung. Tidak ada sebab nuzul. Tapi diturunkan ibtida'an, ya, dengan tanpa sebab, dalam rangka menerangkan keadaan orang-orang munafikin. Demikian orang munafikin. Ya. Ayatul munafik talas. Ya. Idza inta da yang tanjalah wa idza wa'ada akhlafa. Arba'un man kuna fihi kana munafiqan khalisan, di antaranya wa idza ahada ghadar. Di sini mereka berjanji, bernazar, ternyata mereka ingkari. Maka Allah subhanahu wa ta'ala terangkan, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumil qawnahu bima ahlafullah ma wa'aduh. Sehingga ikhwan rahimana rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan, kata beliau, wabil ayah at-tahdhiru min misli hadzal nazar wa ikhlafi. Kata beliau rahimahullahu taala, maka dalam ayat ini tahdzir, peringatan untuk kita semua. Peringatan untuk kita semua, min misli hadzal nazar wa ikhlafi, dari melakukan nazar-nazar semisal ini kemudian mengingkarinya, tidak melaksanakannya, tidak menunaikannya. Ya. Nah, mereka orang munafikin, sebab perbuatan mereka seperti ini, bernazar tidak menunaikannya, Allah Subhanahu wa taala timpakan kenifakan di hati mereka. Sehingga di sini tahdzir, dan sampai kita kaum muslimin melakukan perbuatan seperti perbuatan mereka, akhirnya terkena seperti apa yang mereka. At-tahdzir misluha min misli hadzal nazar wa ikhlafi. Asy-syahid di dalam syarah Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan contoh-contoh ayat yang nuzulnya ibtida'i itu banyak. Namun beliau rahimahullahu taala memberikan contoh dengan ayat ini terkait dengan kisah yang masyhur yang hendak beliau bantah. Terkait dengan kisah yang masyhur yang hendak beliau bantah. Sekali lagi, ini ayat terkait munafikin. Ayat ini nazarat ibtida'an fi bayan hali badi munafikin. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala hendak membantah, menerangkan, dan ini kenapa beliau pilih ayat ini. Kata beliau, wa amma mashtahara min annaha nazalat fi Sa'labah ibn Hatib fi kisratin tawilatin zakaraha kathirun min al-mufassirin waraw wajaha kathirun min al-mu'ad fadha'ifun la sihhata lahu. Iya. Adapun apa yang masyhur, kisah yang masyhur bahwasanya ayat-ayat ini turun terkait dengan Sa'labah ibn Hatib dalam kisah yang panjang, disebutkan banyak mufassirin dan mereka rawajaha, ini melariskannya, menyebarkannya, disebarkan oleh banyak para penasehat, para wa'ad, ini ta'ifun la sihhata lahu, tidak kesahihan badannya. Dari sisi sanad ta'if la sihhata lahu. Dan dari sisi makna juga kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ini mukhalifatun lima ulima minad-din bid-darurah. Ya. Di sisi mana kisah tersebut itu mukhalifatun lima ulima minad-din bid-darurah. Melisihi sesuatu yang jelas diketahui dalam agama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaqbalu taubat at-taibin. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, "Karena rajula jika adnaba thumma taba wa raja'a ila Allah fa inna Allah yaqbalu." Seorang jika berdosa kemudian bertobat, berdosa dan bertobat. Jika memang dia penuhi salah satu taubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sehingga nanti dilihat di antaranya, antum lihat nanti di tafsir Sa'idi rahimahullah taala, tafsir Karimur Rahman, kalau di cetakannya ada kisah ini dikasih catatan, yaitu kisah yang ta'ifah. Dan bahkan kata Syaikh bin rahimahullah taala, ya mukhalifatun lima ulima minad din mid darurah. Nah, kemudian al-qismu tsani sababiyyun. Adapun yang kedua, nuzul Quran yang kedua adalah sababi, yaitu ma taqaddama nuzulahu sababun yaqtadihi. Ya, itu ada yang mendahului turunnya sebab tertentu yang mendakinya. Ada sebabnya, ada sebab nuzulnya. Wasababu, dan sebab tersebut boleh disebutkan nanti tiga. Imma, yang pertama bisa jadi su'alun, karena ada pertanyaan. Yujibullahu anhu, ya, maka Allah pun menjawab pertanyaan tersebut. Sahabat bertanya kepada Rasul, ya, kemudian Rasulullah menjawab. Misal contohnya, yas'alunaka 'anil ahillah. Ya, mereka bertanya kepadamu tentang ahillah, tentang hilal-hilal. Ya, ahillah jam dari hilal. Ya, awal mula munculnya bulan, di awal bulan. Qul, katakanlah, hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Itu adalah mawaqit. Ya, waktu-waktu untuk manusia menentukan masa iddah, menentukan masa perjanjian. Ya, tahu kalau yang ditinggal meninggal suami 4 bulan 10 hari dengan munculnya hilal. Terbit hilal berarti sudah 1 bulan. Bulan kedua terbit berarti sudah 2 bulan. Ya, wanita yang ditalak dalam keadaan sudah dukhul 3 quru. Iddahnya diketahui 3 quru dengan apa namanya? Demikian juga perjanjian. Lebih tepatnya bukan yang ini ya. Wanita yang dia ditalak dalam keadaan sudah tidak haid lagi. Nah, tidak bisa untuk dengan haid. Kalau ada haid bisa dengan 3 quru. Yang tidak haid lagi atau belum haid dengan bulan diketahuinya. Atau perjanjian, perjanjian manusia, perjanjian 1 tahun, perjanjian 2 tahun, diketahui dengan hilal. Ini mawaqitul nas. Wal haji, dan haji. Ya, kenapa kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam syarahnya disebutkan haji, tidak amalan ibadah yang lain? Karena haji itu pelaksanaannya berbulan-bulan, ashur. Kalau salat yaumi, kalau Ramadan, bulan Ramadan hanya 1 bulan dalam 1 tahun. Kalau haji sampai 3 bulan. Ashur ma'lumat. Waktunya 3 bulan. Yang kedua, karena haji itu butuh safar. Wa'ana. Iya, butuh safar. Butuh capek. Sehingga disebutkan haji secara khusus. Wal haji. Nah, di dalam syarahnya Syaikh bin rahimahullah taala juga menyebutkan kenapa sebabnya beliau bawakan contoh itu, yang intinya adalah ingin membantah balaghiyun, ahli balaghah. Ya, mereka punya satu kaidah balaghiyah, yaitu namanya uslubul hakim. Uslubul hakim, ya, penanya nanya sesuatu dijawab dengan yang lain. Katanya mereka, ini para sahabat nanya kenapa bulan itu terbitnya kecil, kecil, kecil, kecil, gede, gitu. Akhirnya kecil, akhirnya besar, besar, besar, besar, besar. Itu pertanyaan masalah itu. Kenapa bulan itu mulai dari kecil, membesar, membesar, membesar, membesar, kemudian sempurna, kemudian berkurang lagi. Itu kata mereka. Pertanyaannya masalah itu, tapi dijawab masalah hikmah. Kulhiyamu akitul innas wal haji. Itu kata mereka, ini uslubul hakim. Dan dibantah oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ini tidak benar. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bertanya masalah itu. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang bertanya tentang masalah hikmah. Nah, di dalam tafsir surat Al-Baqarah surat tersebut di dalam tafsirnya menyatakan, kata beliau, wa mamma dzakarahu ahlul balaghah min annahum sa'alu rasul sallallahu alaihi wasallam anis sabab fi kaunil hilali yabdu saghiran tsumma yakbur. Adapun kata beliau, apa yang disebutkan oleh ahlul balaghah, balaghiyun, ini pun ikhwan rahimun rahimakumullah, seperti nahu, ya, balaghah juga perlu kita belajar kepada ahlu sunnah. Ya, alhamdulillah Syaikhul Utsaimin punya kitab balaghah tipis, kata balaghah nanti mungkin saya bisa untuk melihat untuk baca. Kata beliau, mereka bilang para sahabat bertanya kepada Rasul tentang sebab hilal itu kenapa mulainya kecil kemudian membesar. Besar. Fa'ajab Allah subhanahu wa ta'ala bibayin hikmah. Maka Allah pun menjawab dengan menerangkan hikmahnya. Pertanyaannya ini dijawabnya hikmah. Wa qalu, kata beliau, kata mereka, kata ahlul balaghah, inna hadha min uslubil hakim. Ini diantara contoh uslubil hakim. An yujabas sa'ilu bighairi ma yatawaqqa, iya, yaitu si penanya dijawab dengan jawaban yang tidak dia tunggu-tunggu. Nunggunya jawaban terkait kenapa dari kecil lebih besar, kok dijawab malah dengan hikmah. Ila annahu kana yambaghi an yus'ala an hadza. Si penanya ditanya dengan jawaban yang tidak dia tunggu-tunggu sebagai syarat seyogianya yang ditanyakan ada masalah ini. Ya, berarti kalau menurut ahlul balaghah, para sahabat keliru. Kok nanya masalah ginian? Harusnya jangan nanya masalah itu. Nanya masalah hikmah. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, fas-shawabu annahum lam yas'alur rasul an hadha. Yang benar, para sahabat tidak bertanya kepada Rasul tentang masalah itu. Mereka tidak bertanya masalah kenapa bulan munculnya kecil dulu kemudian membesar. Tidak. Walakin sa'aluhu anil hikmah anilah min lahillah. Iya, tapi mereka memang bertanya terkait dengan hikmah. Kenapa hikmahnya? Apa hikmahnya hilal? Maka jawab tadi, hikmahnya adalah hiya maqitudin nas wal hajj. Ini, bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah memilih contoh-contoh juga ingin sambil ingin mengingatkan. Ya, tadi contoh yang pertama ingin mengingatkan bahwasanya kisah yang disebarkan kepada Tha'labah bin Hatib itu batil. Contoh ini juga beliau contohkan ingin mengingatkan apa yang ada di kitab-kitab tafsir yang masyhur. Ya, nukil dari Al-Balaghah, ini uslubul hakim, para sahabat nanya masalah ini dijawab dengan hikmah. Ini keliru. Yang benar, para sahabat memang bertanya tentang masalah hikmah. Jadi ikhwan rahimah rahimakumullah, pentingnya kita membaca tafsir dari para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.